ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وقوع ففيه القصاص. Setelah musannif menjelaskan tentang hal-hal yang mengharuskan hukum qisas, yaitu tentang pemotongan anggota badan atau anggota tubuh, lalu musannif menjelaskan atau menyebutkan satu kaedah atau satu standaritas, yaitu setiap anggota tubuh yang dipotong di pergelangannya, maka korban itu berhak menuntut qisas, qisas atau kesamaan. Artinya pelaku harus dipotong sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi dicontohkan di dalam kitab ini pergelangan tangan atau siku ya. Jadi seseorang yang memotong tangan pas di pergelangannya atau di siku, maka pelakunya juga harus dipotong di bagian tersebut. Wala wa ma la mifsalalah la qisas fi. Dan bila pemotongan tidak ada pergelangannya, jika anggota tubuh yang tidak memiliki pergelangan, maka tidak ada qisas. Wa alam anna sija jarra'si wal wajhi asharatun. Di dalam pembahasan ini bab jinayat ada juga pembahasan tentang luka yang ada di kepala atau di wajah. Di sini dijelaskan jumlah luka atau jenis-jenis luka yang ada di wajah dan kepala ini berjumlah 10. Harisatun bimuhmalatin wahiya matasukul jilda qalilan. Yang pertama luka yang bernama harisah, yaitu luka yang menyobek kulit tapi sobekannya hanya sedikit. Wadamiyatun tadmihi. Kedua luka yang bernama damiyah, yaitu luka yang mengeluarkan darah. Wabadhi'atun taqta'ul lahm. Yang ketiga bernama badhi'ah, yaitu luka yang memotong daging. Wamutalahimatun tahu sufi. Kemudian luka yang bernama mutalahimah, yaitu luka yang mendalam di daging. Wasimhakun tablughul jilda allati bainal lahmi wal azmi. Kemudian luka yang bernama simhak, yaitu luka yang dalamnya hingga sampai ke kulit, kulit yang terletak antara daging dan tulang. Wa mudihatun tudihul adma minal lahmi. Kemudian selanjutnya luka yang bernama mudihah, yaitu luka yang hingga memperlihatkan tulang. Hingga memperlihatkan tulang. Wahasimatun taksirul adma sawa'un audohathu amla. Yang terakhir adalah luka hasimah. Luka hasimah ialah luka yang memecah atau meremukkan tulang. Baik tulang itu terlihat disebabkan luka ataupun tidak. Wa munakilatun tankulul adma min makanin ila makanin akhor. Selanjutnya luka yang bernama munakilah, yaitu luka yang memindah tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ma'mu matun tabluhu khodi totad dimahi al-musammata umarroksi. Dan selanjutnya luka yang bernama ma'mumah, yaitu luka yang hingga sampai ke kantong otak, hingga sampai ke kantong otak yang dinamakan umarroksi. Wadami ghotun bighinin mu'jamah tahriku tilkal kharitah wa tasilu ila umir ra'si. Yang terakhir adalah luka yang bernama damigoh, yaitu luka yang merobek kantong otak hingga sampai kepada umir ra'si atau otak. Wastasnal musannifu min hadil asrati mata dhammanahu qawluhu wala qisasa fil juruhi ail madkurati illa fil mudihati faqat la fi ghairiha min baqiyatil asharah. Jenis luka di kepala dan di wajah yang berjumlah 10 tadi, yang menuntut qisas hanyalah satu, yaitu luka mudihah. Jadi 9 yang lain ini tidak bisa menuntut qisas. Faslun fi bayani diyati. Fasal menjelaskan tentang diyat. diat atau harta atau sesuatu denda yang harus dibayarkan. Wahyal malul wajibu bil jinayati ala hurrin fi nafsin aw taraf. Diat adalah harta yang harus dibayarkan sebab melakukan kejahatan, baik kejahatan itu berupa nyawa ataupun anggota tubuh, dan ini harus dibayarkan dari orang yang merdeka. Artinya seseorang yang berstatus budak, dia tidak bisa tidak punya kewajiban diat. Wadiyatu ala dzurbaini mughalladzatun wa mukhaffafatun wala tsalitsa lahumā. Di dalam fikih diat dibagi menjadi dua, ada diat mughalladzah atau diat yang berat, dan ada diat ringan atau disebut mukhaffafah. Fal mughalladzatu bisababi qatli dzakaril khurril muslim amdan mi'atun minal ibil. Diat yang mughalladzah yang disebabkan oleh seorang laki-laki merdeka yang beragama Islam, disebabkan membunuh laki-laki merdeka yang beragama Islam dengan sengaja, adalah 100 unta. Jadi diat mughalladzah adalah membayar 100 unta. Wal mi'atu mutsallatsatun, tsalatsuna hiqatan wa tsalatsuna jada'atan. Wa sabaqa ma'nahuma fi kitab zakat. Wa arba'una khalifatan bi fathil kha'il mu'jamati wa kasril lami wa bil fa'ib. Dan 100 unta yang dibayarkan ini dibagi menjadi 3 ya. 100 unta ini dibagi menjadi 3 unta, yaitu 30 berupa unta hiqah, 30 berupa unta jada'ah. Dan arti dari hiqah dan jada'ah ini sudah dijelaskan di dalam bab zakat ya. Dan yang 40 adalah khalifah, unta khalifah. Khalifah ini huruf pertama menggunakan huruf ra, dan huruf lam diharokati kasrah, dan setelah lam berupa huruf fa. Wa fasarahal musannifu biqaulih fi butuniha auladuha. Wal makna anna arba'ina hawamilu wa yasbutu hamluha bi qawli ahlil khibrati bil ibil. Khalifah adalah merupakan unta yang di dalamnya terdapat unta lain. Di dalam perutnya terdapat unta lain, artinya unta yang mengandung ya. Jadi dijelaskan oleh musannif, oleh pengarang takrib, makna khalifah adalah fi butuniha auladuha, yaitu unta yang di dalam perutnya terdapat anak atau unta yang mengandung. Jadi artinya adalah 40 yang 40 unta harus 40 unta yang mengandung. Dan kehamilan unta ini ditetapkan oleh ucapan dari seorang yang ahli tentang unta. Maksudnya orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu bidang kehamilan unta. Wal mukhaffafatu bisa bi qadri dzakaril khurril muslimi mi'atun minal ibil. Kemudian diat yang mukhaffafah atau diat yang ringan adalah 100 unta. Jadi antara diat yang mughalladzah dan mukhaffafah ini sama ya, jumlahnya sama 100. Yang membedakan adalah pembagiannya, pembagian dari 100 tadi. Kalau tadi mughalladzah 100 itu dibagi 3, kalau ini nanti beda lagi. Jadi diat mukhaffafah yaitu disebabkan membunuh seorang laki-laki merdeka yang beragama Islam. Wal mi'atu mukhammasatun isruna hiqatan wa isruna jada'atan wa isruna bintalabun wa isruna ibnalabun wa isruna bintamahot. Jadi ini istilah untanya, istilah unta-unta yang ada di kitab ini semuanya sudah dijelaskan di bab zakat ya. Jadi 100 unta itu dibagi 5, 20 hiqah, 20 jada'ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, kalau bintu berarti betina ya, karena ibnu perempuan, dan 20 adalah bintu mahot. Wa mata wajabatil ibilu ala qatilin aw akilatin ukhidat min ibiliman wajabat alaihi. Dan bila seseorang harus membayar unta, maka unta yang diambil adalah atau unta yang dibayarkan adalah unta miliknya ya, adalah unta yang dimilikinya.